Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id, dil arshil majid wal batashil syadid, al fa'ali lima yurid, al muntaqimu liman asahu bin nar ba'dal indari biha wal wa'id, والمكرم لمن خافه واتقاه بدار لهم فيها من كل خير مزيد. أحمده جل وعلا حمدا يليق بجلاله، وهو القائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا كفو ولا ضد ولا نديد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد، الناصح للقريب والبعيد، المحذر للأصاة بالنار قعرها شديد وحرها حرها شديد وقعرها بعيد. أما بعد، kaum muslimin jemaah Jumat yang saya hormati dan saya muliakan, hendaknya setiap dari kita senantiasa berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk agar supaya mereka mengenal Allah, menyembah kepadanya dan takut kepadanya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan akan pedihnya siksaannya di dalam banyak tempat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan Allah ulangi hal tersebut dengan berbagai macam, berbagai bentuk pengulangan. Allah sebutkan tentang neraka dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dari siksaannya berupa belenggu, bencana dan kepedihan yang beraneka ragam. Seluruh hal ini adalah peringatan kepada hamba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan sesuatu yang lebih dahsyat akan api neraka. Dan pensifatan tentang api neraka ini adalah sesuatu yang menggetarkan hati orang-orang yang beriman dan membuat sadar orang-orang yang tahu akan dirinya menghadap di depan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha menghisab dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa andartukum naran talazza, saya ingatkan kalian akan neraka yang menyala-nyala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la ihdal kubar nadhiran lil bashar, sungguhnya neraka itu adalah bencana, salah satu bencana yang sangat besar sebagai ancaman bagi manusia. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, At-Tayalisi dan Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Lalu beliau berkata, andartukumun nar, saya peringatkan kalian dari api neraka, saya peringatkan kalian dari api neraka. Kata Nu'man, law anna rajulan kana bisuq la sami'ahu min maqami hada, andai kata ada seseorang yang berada di pasar, maka ia akan mendengar suara Nabi dari tempatku ini. Beliau tadinya menyandang selendang, kemudian selendangnya jatuh di kakinya karena kerasnya beliau memperingatkan dari api neraka. Allah mengingatkan akan neraka, panasnya dan pedihnya. Allah Subhanahu wa taala sifatkan makanan penduduk neraka dan minumannya, dan disebutkan belenggu, rantai dan berbagai macam kengerian. Seluruh hal ini adalah seruan kepada para hamba untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka bersegera menuju kepada perkara-perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melihat di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melihat kepada sirah para ulama as-salaf, maka mereka akan melihat sesuatu yang sangat menakjubkan, bagaimana mereka diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ditinggikan derajat mereka karena rasa takut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi cambuk bagi mereka untuk giat di dalam melakukan ketaatan dan membuat mereka takut untuk mendekati perkara-perkara makruh, apalagi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menjamin orang-orang yang takut kepada siksaannya dijamin dengan sorga. Di dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, dan bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-Nya, maka dia akan mendapatkan dua sorga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya dalam hal yang gaib, maka mereka akan mendapatkan pengampunan dan akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena itu wahai hamba Allah, fattaqun nara allati waquduha an-nasu wal hijara u'iddat lil kafirin, takutlah kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara alaiha malaikatun ghilazun syidad. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di atas neraka ada malaikat-malaikat yang kejam lagi bengis. Dan jadilah orang-orang yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda dan silih bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mempunyai hati dan pikiran, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Ya Allah, jagalah kami dari siksaan api neraka-Mu. Ya Allah, wahai Rabb kami, sungguhnya siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan jadilah orang-orang yang takut terhadap api neraka orang-orang yang disifatkan sebagai hamba Allah di dalam firman-Nya, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Di antara ciri orang yang beriman, hamba Allah adalah orang-orang yang senantiasa berucap, wahai Rabb kami, palingkanlah kami dari siksaan neraka jahannam. Sungguhnya siksaannya adalah kebinasaan yang kekal. Sungguhnya ia adalah sejelek-jelek tempat menetap dan sejelek-jelek tempat kediaman. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik, bahwa kebanyakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan berikanlah kebaikan untuk kami di akhirat, dan jagalah kami dari siksaan api neraka. Ini adalah kebanyakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah bersabda, "Tsalatsatun la tara ayunuhum an-nar, aynun bakat min khasyatillah." Ada tiga mata yang mata mereka tidak akan melihat kepada neraka pada hari kiamat. Di antaranya adalah mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam hadith Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan tujuh golongan yang dinaungi di bawah teduhan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Di antaranya, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ أَيْنَا, seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, maka meneteslah air matanya. Dan ini yang kita lihat dari sirah para ulama as-salaf. Umar bin Khattab pernah berkata, andai kata ada seorang penyeru atau ada yang berseru dari langit, sungguhnya kalian masuk surga semuanya kecuali satu orang. Kata Umar, maka saya sangat khawatir yang satu ini adalah saya. Dan suatu hari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menangis. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Sa'id? Kata beliau, demi Allah saya takut besok Allah melemparkan saya ke dalam neraka dan Allah tidak memperhatikan. Dan kadang sebagian para ulama as-salaf kelihatan pada mereka kurus dan kelihatan sakit padahal tidak ada suatu penyakit pun pada dirinya, karena kerasnya dan sangatnya mereka mengingat akan siksaan api neraka. Apabila mereka melihat api, maka mereka tergugah dengan hal tersebut dan teringat firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aytum an-nar allati turun a'antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin. Apakah kalian lihat api yang kalian nyalakan? Apakah kalian yang membuat kayunya atau kami yang menjadikannya? Sungguh kami telah menjadikan api ini sebagai peringatan. Kata para ulama, api ini dijadikan sebagai peringatan untuk mengingat akan dahsyatnya api neraka. Karena itu suatu hari Umar dipanaskan untuk beliau api, dibakarkan untuk beliau api untuk memanaskan badannya, maka beliau mendekati api tersebut lalu berkata, mendekatkan tangannya kepada api lalu berkata, wahai Umar, mampukah kamu menahan pedihnya api neraka? Dan kadang dari sebagian para ulama as-salaf, di satu malam mereka tidak bisa tidur karena ingat akan dahsyatnya dan pedihnya api neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Law ra'aytum ma ra'aytum la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsira." Andai kata kalian melihat apa yang saya lihat, maka sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ditanya kepada beliau, "Apa yang engkau lihat wahai Rasulullah?" "Saya melihat surga dan neraka." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Jibril, "Kenapa saya tidak pernah melihat Mikail tertawa?" Maka Jibril berkata, sungguhnya Mikail tidak pernah tertawa setelah melihat atau setelah neraka diciptakan. Karena itu wahai hamba Allah, ingatlah akan pedihnya siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insan wa anna lahumudz dzikra." Dan ditatangkan pada hari itu dengan neraka jahannam, ketika itu manusia pun mengingat, maka apalah gunanya mereka mengingat? Tidak ada gunanya waktu itu dan hari sudah berlalu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atit tammatul kubra yawma idzi yatadhakkarul insanu ma sa'a." Apabila telah datang bencana yang sangat besar yaitu hari kiamat, maka ketika itu manusia pun mengingat apa yang dia lakukan. "Wa anna lahu dzikra." Dan apa gunanya dia mengingat akan hal tersebut? Didatangkan neraka jahannam dalam keadaan neraka jahannam dibawa oleh 70 ribu malaikat. Neraka jahannam dalam keadaan diikat dengan 70 ribu tali dan setiap tali diseret oleh 70 ribu malaikat sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah laisa bainahu wa bainahu tarjuman." فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشمن منه فلا يرى إلا قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah langsung berbicara kepadanya. Apabila ia melihat ke arah kanannya, ia hanya melihat amalan yang dia lakukan. Ia melihat ke arah kirinya, ia melihat amalan yang dia lakukan. Dan apabila ia melihat ke depan wajahnya, maka ia tidak melihat kecuali neraka. Karena itu takutlah kalian kepada neraka, kata Nabi, walaupun hanya bersedekah dengan sepotong korma. Dan neraka jahannam didatangkan dalam penuh kemarahan. Dan dari jauh telah nampak golakan dan kemarahan. "Idza ra'atkum min makanin ba'id, sami'u laha taghayyudan wa zafira." Apabila neraka jahannam sudah melihat orang-orang yang berdosa dari jauh, maka terdengar dari neraka jahannam tersebut kemarahan dan terdengar dari neraka jahannam tersebut golakan yang sangat menyala-nyala. Dan neraka jahannam didatangkan dalam keadaan yang sangat mengerikan. Karena itu hendaknya setiap hamba mengetahui bahwasanya kadar kehidupan adalah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan Bagaimana neraka jahannam tersebut? Ya, neraka jahannam ini harus penuh, tidak boleh tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid?" Hari tatkala kami berkata kepada neraka jahannam, "Apakah engkau telah penuh?" Maka neraka jahannam berkata, "Apakah masih ada tambahan?" Dan neraka itu bertingkat-tingkat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkatan atau dasar neraka yang paling bawah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum." Sungguhnya hamba-hambaku, tidak ada kekuasaan bagi engkau wahai syaitan untuk menyesatkan mereka kecuali siapa yang mengikutimu dari orang-orang yang sesat. Dan sesungguhnya ancaman untuk mereka semua adalah neraka jahannam. Dan neraka jahannam mempunyai 7 pintu, dan setiap pintu ada bagian-bagian yang telah ditentukan. Dan apabila telah masuk ke dalam pintu tersebut, maka ia akan tertutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha lamaqsada fi amadin mumaddada." Sungguhnya neraka itu adalah api yang menutup, dan mereka pun terikat di tiang-tiang. Dan neraka jahannam dalamnya tidak bisa dibayangkan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba terdengar suara benda yang jatuh sangat keras, terdengar oleh seluruh para sahabat. Maka Nabi berkata, "Tahukah kalian apa ini?" Para sahabat berkata, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Maka beliau berkata, "Hadza hajarun rumya bihin nar." Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam api neraka. "Mundu sab'ina kharifan," semenjak 70 tahun yang lalu, terus menerus batu ini jatuh ke dalamnya, dan sekarang baru sampai ke dalam dasarnya, wal'iyadu billah. Adapun panasnya api neraka telah disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa neraka atau api yang ada di dunia ini panasnya hanya satu dari 70 bagian dari panasnya api neraka pada hari kiamat. Dan juga diterangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Apakah kalian menyangka api kalian merah seperti yang kalian lihat sekarang ini?" Kata beliau, "Sungguh api neraka pada hari kiamat adalah sangat hitam sekali saking panasnya." Dan di dalam neraka, penghuni neraka mempunyai pakaian. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar." Orang-orang yang kafir dipotongkan untuk mereka pakaian dari api. Ibrahim At-Taimi ketika membaca ayat ini, beliau berkata, "Maha suci Allah yang membuat pakaian dari api." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Innallaha 'azizun dzintiqam." Jangan sekali-kali kalian menyangka Allah menyelisihi janjinya kepada para rasulnya. Sungguhnya Allah Maha Agung, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala sesuatu. "Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar." Hari tatkala bumi diganti selain dari bumi yang ada, dan langit juga diganti, mereka pun nampak berdiri di depan Allah yang Maha Agung lagi Maha Perkasa. Kemudian disebutkan bahwa mereka akan dibelenggu di dalam belenggu. Kemudian disebutkan celana mereka terbuat dari timah dan siksaan yang sangat pedih. Dan seluruh hal ini adalah gambaran mengenai pakaian penduduk neraka. Adapun minumannya dan makanannya, hendaknya senantiasa diingat oleh setiap manusia yang ingat yang hidup di muka bumi ini akan bahayanya makan dari hal-hal yang diharamkan dari Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum ayyuhal mukadzibun ad-dallun la tsumma innakum ayuha dhalun al-mukadzibun la akiluna min syajaratin min zakkum." Sungguhnya kalian wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, kalian akan makan dari pohon zakkum. Famalimuna minha al-butun, maka kalian harus memenuhi perut kalian dengannya. Mereka harus memenuhi perut mereka dengannya. Fasyaribuna 'alaiha min al-hamim, mereka minum dicampur dengan air yang sangat mendidih. Fasyaribuna syurbal him, mereka minum dalam keadaan seperti unta yang sangat kehausan minum. Hada nuzuluhum yawmaddin. Ini adalah tempat mereka pada hari itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syajaratal zakkum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun, kaghalli al hamim. Khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim, thumma subbu fawqa ra'sihi min hamim." Sungguhnya pohon zakkum adalah ta'aman, adalah makanan orang-orang yang berdosa. Adalah makanan orang-orang yang berdosa. Kemudian setelah itu mereka dimasukkan ke dalam neraka, atau dikatakan kepadanya, seretlah dia dan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Kemudian setelah itu dituangkan di atas kepala mereka api yang sangat menyala-nyala. Dan juga disebutkan tentang api neraka, bagaimana penduduk neraka tersebut tidak hanya sekedar menyandang kengerian dan pedihnya makanan, tapi juga di dalamnya ada siksaan-siksaan. Ada ular yang menyengat, apabila ia menyengat panasnya terasa selama 60 tahun. Ada kalajengking yang apabila menyengat seorang dalam neraka, maka racunnya dirasakan selama 40 tahun. Dan seluruh hal ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Dan penduduk neraka, mereka hanya sekedar berteriak dan menderita. Berdoa dan tidak dikabulkan doanya. Penuh dengan jeritan dan kesusahan. Mereka memohon kepada penduduk neraka untuk minta air minum, maka tidak diberikan kecuali kepada mereka kecuali air yang sangat mendidih. Dan ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan akan pedihnya api neraka di dalam Al-Qur'an, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan hal tersebut sebagai peringatan kepada seluruh hamba. Aqulu qouli hadza wa as'alullah li wa lakum at-taufiq. إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصالح الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Apa yang kita sebutkan tadi adalah sebagian atau sedikit dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang dahsyatnya api neraka. Dan sekali lagi ini adalah peringatan bagi orang-orang yang beriman agar supaya mereka takut kepada Allah. Dengan rasa takutnya ini, ia tidak berani untuk mendekati maksiat atau hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takutnya menjadi cambukan untuknya dalam rangka bersegera untuk meraih hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dari kita tahu bahwa dunia ini adalah kehidupan sementara. Setiap dari kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari kiamat hanya ada dua pilihan. فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ. Di antara mereka ada yang beruntung, di antara mereka ada yang merugi, dan di antara mereka ada yang beruntung. Dan pada hari kiamat hanya ada dua golongan. فَرِيكُمْ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيكُمْ فِي السَّعِيرِ. Satu kelompok di dalam sorga, dan satu kelompok di dalam neraka yang menyala-nyala. Dan setiap dari kita yang hadir di sini tidak mengetahui di mana tempatnya pada hari kiamat. Karena itu sepanjang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, hendaknya kita tumbuhkan rasa takut di dalam dada, yang dengan rasa takut ini seorang akan terpacu untuk melakukan amalan baik dan meninggalkan maksiat. Dengan rasa takut ini Allah memuliakannya dengan sorga. Dan dengan rasa takut ini ia senantiasa mengingat bahwa akhir dari perjalanan hidupnya bukanlah untuk dunia tetapi untuk akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Apabila telah datang ajalnya, maka tidak bisa dikedepankan dan tidak pula bisa untuk dimundurkan. Karena itu kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, hendaknya setiap dari kita berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk meraih apa-apa yang bermanfaat untuk diri kita dan menjalani kehidupan ini sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dan senantiasa kita ingat akan Allah dan hari akhirat, dan senantiasa kita mengingat akan apa-apa yang disiapkan oleh Allah di sorga berupa dengan kenikmatan, dan kita mengingat akan ancaman bagi orang-orang yang bermaksiat berupa neraka dan berbagai macam kengerian di dalamnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.